السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله، kita masih membahas tentang iman birru'yati yaum al-qiyamah. Beriman dengan ru'yah, memandang wajah Allah nanti yaum al-qiyamah, yang diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih. Dan bahwasanya Nabi SAW telah melihat Rabb-nya, fa'innahu ma'thurun an Rasulullah SAW sahih. Dan bahwasanya Rasulullah SAW telah melihat Allah, dan itu diriwayatkan dalam riwayat yang sahih, tetapi bukan iyanan. Kalau di dunia bukan dengan mata kepala, tapi ketika dalam keadaan mimpi atau melihat dengan hati. Sehingga Imam Al-Barbahari berkata di dalam syarh sunnah, siapa yang mengaku-ngaku ada orang yang melihat Allah di dunia, maka dia kafir. Artinya keras sekali beliau berkata, kalau ada seorang di dunia mengaku-ngaku melihat Allah, maka dia kafir. Mengapa demikian? Karena Allah sudah berkata dalam Al-Quran, menceritakan tentang ucapannya kepada Musa alaihissalam, lan tarani, engkau tidak akan dapat melihatku, walakin indur ilal jabal, tapi lihatlah ke gunung itu. Fa in istaqarra makanahu fa sawfa yarani fa sawfa tarani, kalau dia tetap di tempatnya maka engkau akan melihat aku. Falamma tajalla lil jabali ja'alahu dakka, ketika Allah menampakkan dirinya ke gunung itu, maka gunung itu hancur luluh. Wa kharra Musa sa'iqan, dan Musa tersungkur tidak sadarkan diri alaihi salam, dan minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fil din a'azakumullah, sehingga Rasulullah SAW melihat Rabb-nya imma di dalam mimpi atau melihat dengan hatinya, dengan kalbinya. Dengan dalil Rasulullah SAW ketika ditanya ketika Mi'raj, hal ra'aita rabbak, apakah engkau melihat Rabbmu? Nabi menjawab, nurun, anna arahu, cahaya, bagaimana mungkin aku melihatnya? Cahaya, karena hijabnya Allah cahaya. Dalam riwayat yang sama atau dalam riwayat yang sahih juga, Rasulullah menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala hijabuhun nur, hijabnya cahaya. Kalau disingkapkan hijabnya, niscaya akan terbakar seluruh yang dicapai oleh pandangannya, pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pandangan Allah mencapai segala sesuatu. Artinya akan hancur seluruhnya. Ini barakallahu fikum, sehingga tidak ada yang mungkin melihat Allah di dunia. Tetapi nanti di akhirat Allah ciptakan manusia dalam bentuk yang lebih kuat, sehingga mereka mampu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah. Jangan pedulikan syubhat yang disebarkan oleh ahlul bid'ah, yang mereka berkata bagaimana mungkin melihat Allah sedangkan Allah tidak memiliki jihad, tidak memiliki arah. Melihatnya kemana? Karena Allah tidak di mana-mana, kata mereka. Ini syubhat. Makna tidak memiliki jihad perlu didudukkan. Apa maksudnya? Karena kalimat tidak memiliki jihad ini kalimat yang mujmal, kalimat yang memiliki multi tafsir, memiliki berbagai macam makna. Apa maksudnya? Kita dudukkan. Kata Syekh Ubaid al-Jabiri dalam Ghirasul Jannah, dalam kitab kita ini, al-jawabu, jawaban kita kepada mereka, anna lafdatul jiha mujmalah, kata jiha, kata arah, ini mujmal. Mau dinafikan bisa jadi, mau ditetapkan bisa jadi, tergantung maknanya apa. Mengandung berbagai macam makna, diantaranya arah yang tinggi di atas, atau arah yang bawah, atau arah yang maknanya meliputi. Khonifrina azakumullah. Tiga makna ini, yang dua batil. Mana yang batil? Yang batil jihad suful, ke arah bawah, tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sebutkan dalam Al-Qur'an berkali-kali bahwa Allah Maha Tinggi, Maha Tinggi, Maha Tinggi. Allah di atas seluruh makhluknya. Allah di atas segala sesuatu. Sangat banyak. Bahkan termasuk sifat yang disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Aliyul A'la. Sabbih isma rabbika al-a'la. Wa huwal Aliyul Azim, dia Maha Tinggi lagi Maha Mulia. Sehingga arah bawah jelas batin. Allah tidak memiliki arah. Sebentar, arah yang mana? Kalau arah atas disebut dalam Quran, kalau arah bawah batin, tidak mungkin. Sekarang yang ketiga, jihah yang meliputi. Artinya Allah di satu tempat, tempatnya meliputi Allah, tidak mungkin juga. Karena tidak ada yang meliputi Allah sesuatu pun. Tidak ada yang meliputi Allah sesuatu pun. Maka al-awwal wa tsani batilan. Maka yang pertama dan kedua batil. Jihah as-sufla, arah yang rendah, arah yang bawah, tidak mungkin bagi Allah taala. Arah yang meliputi tidak mungkin bagi Allah taala. Tinggal tersisa satu. Wa tsalits, yang ketiga. Apa itu? Bahwa Allah di arah yang tertinggi di atas seluruh makhluk-makhluk. Hadza huwa sahih. Ats-tsalits huwa sahih. Itu yang paling benar. Wa huwa muqtada al-kitab was sunnah. Wa 'alaihi dalla al-ijma' wal 'aql wal fitrah as-salimah. Yang ketiga inilah yang benar, karena itu konsekuensi dari ayat-ayat Allah dalam Quran. Dan itu apa yang terkandung dalam hadis-hadis yang sahih. Dan itu yang ditunjukkan oleh ijma', kesepakatan seluruh para ulama. Ijma', bahkan itulah yang dipahami oleh akal-akal kita. Bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Tinggi di atas makhluk-makhluknya. Bahkan itu merupakan fitrah setiap manusia. Kalau berkata ya Allah, otomatis menengadah. otomatis menengadah. Ada tokoh ahlul bid'ah yang berkata, aku tidak menetapkan bahwa Allah punya arah, tetapi aku tidak bisa membantah diriku sendiri. Mengapa? Setiap aku berkata ya Rabbi, kepalaku otomatis mengatakan atau menengadah ke langit, ya Allah. Apa itu? Fitrah. Artinya orang tadi berkata, aku mengingkari arah, tetapi aku tidak bisa membantah fitrahku sendiri. Setiap aku memanggil ya Allah, ya Rabbi, Allahumma, selalu otomatis pandanganku ke atas. Itu fitrah. Itu fitrah. Berarti mereka ahlul bid'ah menyelisihi fitrahnya sendiri, menyelisihi akalnya sendiri. Wa hadha huwa alladhi yu'min bihi ahlu sunnati wal jamaah. Maka jihah dengan makna al-ulum, jihah dengan makna arah yang tinggi di atas dengan tidak diliputi oleh apapun, maka itu yang diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah, bahwa Allah Subhanahu wa taala fi uluwin, di ketinggiannya. Wa li hadza sahha min hadits Muawiyah, Muawiyah bin Hakam. Oleh karena itu telah sahih riwayatnya dari Muawiyah bin Al-Hakam radhiyallahu taala anhu, bahwa dia memiliki seorang budak perempuan yang kemudian dia pukul dan melaporkan kepada Rasulullah penyesalannya, ya Rasulullah, aku menyesal telah memukul dia, bagaimana, apakah perlu aku merdekakan budak ini? Ya Rasulullah, afala a'tiqaha, apakah perlu aku merdekakan? Kata Nabi, i'tini biha, bawa ke sini budakmu. Fa'atituhu biha. Kata Muawiyah bin Al-Hakam, aku bawa budakku kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bertanya kepadanya, aina Allah, di mana Allah? Anak itu menunjuk ke langit sambil mengatakan fis sama, di ketinggiannya. Qala man ana? Nabi bertanya lagi, siapa aku? Dijawab, anta Rasulullah. Dalam riwayat menunjuk kepada Rasul dan menunjuk ke langit, engkau utusan yang di sana, utusan Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata, i'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakanlah dia, karena dia seorang wanita yang mukminah. Dia budak perempuan yang beriman. Qul inna a'udzu billahi min syaitonir rajim. Dikatakan beriman oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena menjawab dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, aina Allah? Di mana Allah? Dijawab fis sama, di ketinggiannya. Pertanyaan kedua, man ana? Siapa aku? Dijawab, engkau utusan Allah yang di sana. Kalau saja pertanyaan ini kita tanyakan kepada masyarakat muslimin hari ini, niscaya tidak akan separuh yang bisa jawab. Mungkin kurang dari itu. Sebagian besar menyatakan Allah di mana-mana. Atau sebaliknya, Allah tidak di mana-mana. Atau marah sambil berkata, Allah jangan tanya di mana. Loh, kok jangan ditanya di mana? Rasulullah SAW bertanya kepada budak perempuan tadi, aina Allah. Jadi itu hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Muslim dan lain-lain. Barakallahu fikum. Dikatakan, wa fi riwayatin ukhra, dan dalam riwayat lain, annaha asyarat bi asbu'iha ila sama. Budak perempuan itu mengisyaratkan dengan jarinya ke langit. Aina Allah. Itu saja. Dan itu cukup. Menunjukkan bahwa Allah Maha Tinggi, di atas, di ketinggiannya. Sedangkan ketika menjawab man ana, dikatakan menunjuk Rasulullah SAW, kemudian menunjuk ke langit. Artinya engkau utusan yang di sana. Isyar ilaihi isyaratan hissiyah, yakni fil ulum. Dan ini menunjukkan bahwasanya budak tadi meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya. Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ketinggian, uluwul qadri, uluwul dzati, wa uluwul qahri. Maha tinggi kedudukannya, maha tinggi kemuliaannya, dan juga maha tinggi zatnya. Memang zatnya maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Fa'luwul dzat, maka tingginya Allah secara zat. Anahu fauqa arsyihi, bahwa Allah di atas arsynya. Wa arsyuhu fauqa samawatih, dan arsynya di atas langit-langitnya. Dan langit-langitnya di atas makhluk-makhluknya kulluha. Fauqiyatun taliqu bijalalihi, Allah di atas seluruh makhluk-makhluknya dengan ketinggian yang sesuai dengan keagungannya. Kayak apa? Sesuai dengan keagungannya. Seperti apa? Sesuai dengan keagungannya. Apakah seperti raja di singgasananya? Tidak sama. Apakah seperti seseorang di atas kudanya? Tidak sama. Apakah seperti orang yang bersila di atas awan? Tidak sama. Dan jawab dengan jawaban seperti tadi, sesuai dengan keagungannya. Seperti apa? Sesuai dengan keagungannya. Kita tidak tahu. Yang kita tahu, kita jawab. Yang tidak tahu, kita katakan tidak tahu. Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya, kita tahu dalam Quran dan Sunnah. Allah di atas arasnya, banyak dalam Quran. Ar-Rahman alal arsy istawa. Rahman, Allah yang maha rahman, maha tinggi di atas arasnya. Seperti apa? Sesuai dengan keagungannya. Hada awal ma tadammanathu hadhihi alqa'idah. Ini kaidah yang pertama. Al-amru tsani. Yang kedua, al-isyarah ila hadith ikhtisam al-mal' al-a'la alladhi awradahu Ibnu Katsir wa ghairihi fi tafsir hadhihi al-ayah. Isyarat kepada hadis pertikaian penduduk langit yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala, maka nali min ilmin bil mala'il a'la id yakhtasimun. Aku tidaklah punya ilmu, aku tidak tahu dengan penduduk langit al-a'la, penduduk yang tinggi di atas. Idh yakhtasimun, ketika mereka berikhtisam, berbeda pendapat, bertikai. Hakau Ibnu Katsir, Ibnu Katsir rahimahullah meriwayatkan dengan panjang tafsir ayat ini. Al-Imam Ahmad yuqarrir anna hadha sahih. Dan Imam Ahmad menetapkan bahwa hadis ini sahih sesuai dengan apa yang dibawakan dari banyak jalan. Kama yuqarrir wujub al-iman bihi, sebagaimana beliau juga menetapkan wajibnya percaya, wajibnya beriman dengan berita ini. Dan bahwasanya riwayat itu ala zahiri, sesuai dengan maknanya, zahirnya. Wa mimma fi hadzal hadis, dan harus percaya dengan apa yang terkandung dalam hadis ini. Apa hadisnya? Disebutkan dengan sanadnya. Qala haddatsana Abdullah, qala haddatsana Abi, qala haddatsana Abu Sa'id maula bani Hashim, qala haddatsana Jahdan ya'ni al-Yamami, qala haddatsana Yahya ya'ni ibnu Abi Kadhim, qala haddatsana Zaid ya'ni ibnu Abi Sallam an Abi Sallam wa huwa Zaid ibn Sallam ibn Abi Sallam nasabahu ila jaddihi annahu haddathahu Abd al-Rahman ibn Ayyash al-Hadrami an Malik ibn Yukhamir anna Mu'ad ibn Jabal qal, bahwasanya Mu'ad ibn Jabal berkata. Sanadnya dari Imam Ahmad sampai kepada Mu'ad ibn Jabal. Qala ihtabasa alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menceritakan Rasulullah SAW terlambat, tertahan dari kami pada suatu pagi, suatu subuh. Fi salatil subhi, an salatil subhi, tertahan tidak muncul untuk salat subuh. Hatta kidna nataraa qarna syams, sampai kami hampir-hampir melihat tanduknya matahari, maksudnya sinarnya matahari, hampir habis waktu subuh. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sari'an, tiba-tiba Rasulullah SAW keluar dengan segera langsung mengimami salat. Wa tajawwaza fi salati, salatnya pun ringkas karena waktu sudah mepet sekali. Falamma sallama, ketika salam, beliau bersabda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kama antum ala masafikum, tetaplah kalian di saf-saf kalian, jangan kemana-mana. Kemudian Rasulullah SAW berbalik menghadap kepada kami sambil berkata, inni sa'uhadithukum ma habasani ankumul ghadah, aku akan menghabarkan pada kalian apa sebabnya aku terlambat, apa yang menahanku untuk datang kepada kalian ini, aku akan ceritakan pada kalian. Inni kuntu minal layli fasallaitu ma quddira li, aku bangun malam qiyamul lail, aku salat sesuai dengan apa yang Allah takdirkan untukku. Fada'istu fi salati, tiba-tiba aku terkantuk dalam salatku. Hatta staiqantu, hingga tiba-tiba aku bangun. Fa'idha ana bi rabbi fi ahsani surah, tiba-tiba aku melihat Rabbku dalam bentuk yang paling bagus. Faqala ya Muhammad atadri bima yattasimu al-mala'u al-a'la, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahukah engkau apa yang dibicarakan oleh penduduk langit, yani yang tadi ayat id yahtasimun, ketika mereka berdiskusi atau ketika mereka berselisih berbeda pendapat, masalah apa? Qultu la adri ya rabbi, aku katakan aku tidak tahu. Qala ya Muhammad fima yattasimul mala'ul a'la, wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tentang apa penduduk langit berselisih? Qultu la adri rabb, aku tidak tahu wahai Rabbku. Faraaituhu wada'a kaffahu baina katifayya hatta wajadtu barda anamilihi baina sadri, kata Rasulullah SAW, aku melihat dia meletakkan tangannya, telapak tangannya di punggungku, sampai aku merasakan dinginnya jari-jemarinya di dadaku. Fatajalla li kulli syai'in wa 'araftu, maka tiba-tiba tergambar semua segala sesuatu dan aku tahu. Faqala ya Muhammad fima yattasimul mala'u al-a'la, ditanya lagi, tahukah engkau apa diperselisihkan oleh penduduk langit? Qultu fil kaffarat, sekarang sudah tahu, fil kaffarat, pada masalah penghapusan-penghapusan. Wa mal kaffarat, apa itu kaffarat? Aku katakan, naqlul aqdami ila al-jum'ah, memindahkan kaki atau melangkahkan kaki untuk salat Jumat, salat berjamaah. Wa julus fil masajid, dan duduk di masjid menunggu ba'da shalah, setelah salat. Wa isbaghul wudu 'inda al-karihat, dan berwudu dengan sempurna di waktu-waktu yang sulit. Ini semua kafarat. Melangkahkan kaki ke masjid untuk salat jamaah, untuk salat Jumat, menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Duduk di masjid setelah salat juga menghapuskan dosa, karena malaikat terus mendoakannya, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Wa isbaghul wudu 'inda al-karihat, demikian pula berwudu dengan sempurna dalam keadaan sulit, akan membawa semua dosa-dosa dari tangannya, semua dosa-dosa dari kakinya, semua dosa-dosa dari wajahnya dan matanya, dari pandangan-pandangannya, akan terhapus semuanya. Wa ma darajat, apa itu derajat? ditanya lagi Rasulullah SAW. Beliau menjawab, ad-darajat, it'amut ta'am, walayyinil kalam, wassalatu wannasu niyam. Memberi makan dan dengan ucapan yang lembut dan salat di tengah malam dalam keadaan manusia tidur. Qala sam. Kemudian ditawarkan kepadanya, minta. Disuruh untuk meminta. Maka Rasulullah SAW berkata, qultu, aku katakan, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkil munkarat wa hubbal masakin wa taghfirli wa tarhamni. Ya Allah, aku meminta kepadamu perbuatan-perbuatan yang baik, dan aku meminta kepadamu untuk bisa meninggalkan kemunkaran-kemunkaran, dan juga aku minta kepadamu untuk bisa mencintai orang-orang miskin. Wa taghfirli wa tarhamni, dan aku meminta agar engkau mengampuni aku dan merahmati aku. Wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffani ghairu maftun, dan kalau engkau hendak memberikan fitnah pada satu kaum, maka matikanlah aku dalam keadaan tidak terkena fitnah. Wa as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba 'amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku meminta kepadamu kecintaan kepadamu dan kecintaan kepada orang yang mencintaimu dan kecintaan kepada amalan yang mendekatkan diri aku kepada kecintaanmu. Minta kecintaan kepada Allah, minta kecintaan kepada orang yang mencintai Allah, dan minta cinta kepada amalan yang mendekatkan diri pada cinta pada Allah. Wa qala Rasulullah SAW, annaha haqqun fadrusuha wa ta'allamuha. Ini adalah hak, pelajarilah oleh kalian. Pelajarilah oleh kalian. Qala ibn a'azakumullah. Ini yang kita katakan tadi. Kalaupun Rasulullah SAW melihat, melihat dalam tidurnya, fil manam, atau melihat dengan hatinya dalam riwayat lain. Wa in kana ba'du ulama'ina wa a'immatina yudha'ifuna hadzal hadits. Walaupun beberapa imam-imam kita, beberapa ulama kita mendhaifkan hadis ini, ini kata Syekh Ubaid. Lakin fima saqahu Ahmad min at-tuluq kifayah. Tetapi jalan-jalan yang dibawakan oleh Imam Ahmad cukup menunjukkan hadis itu sahih. Kifayatun ala sahatihi wa annahu salihun lil ihtijaj, dan sungguh hadis ini saleh untuk dijadikan sebagai hujjah. Wallahu taala a'lam. Wa raji'ul hadis fi tafsir Ibnu Katsir, dan silakan merujuk hadis ini pada tafsir Ibnu Katsir atau dalam sunan, langsung kepada sunan-sunannya atau hadis-hadisnya. Lakin tafsir Ibnu Katsir aqrab, tetapi dalam tafsir Ibnu Katsir lebih dekat, lebih mudah. Wa adhunnu Ibnu Katsir aidan yadhhab ila annaha ru'ya manamiyah, dan Ibnu Katsir aku duga juga berpendapat bahwa ini adalah ru'ya manamiyah, melihat dalam tidur. Ini adalah mimpi. Tetapi mimpi Nabi adalah hak. Ia memang mimpi, tetapi mimpi Rasulullah SAW adalah hak. Walakin ru'yal anbiya haqqun, bahwa mimpinya para nabi adalah hak. Wa ala tashihil imam Ahmad lahu, sami'tumul lafzah qala na'istu fastayqadtu. Dan yang sahih, riwayat yang sahih dari Imam Ahmad, engkau dengar sendiri lafadnya. Lafadnya berkata, aku mengantuk dan aku tertidur, kemudian aku bangun. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW melihat Allah di dalam mimpinya. Kemudian beliau berkata, fi ahsani surah, sebaik-baik bentuk. Ikhwan fil din, a'azakumullah. Berarti kita mendapatkan pula faedah penetapan surah bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau, ahlul bid'ah tidak mau menetapkan bahwa Allah memiliki bentuk. Oh, tidak ada, Allah tidak ada bentuknya. Nah, terus, tidak ada bentuknya, tidak punya tangan, tidak ada wajah, dan tidak di mana-mana. Apa jadinya? Ya tidak ada. Berarti engkau sedang berbicara tentang sesuatu yang tidak ada. Tempatnya tidak ada, bentuknya tidak ada. Sifat-sifatnya tidak ada. Kalian tolak semua. Berarti kalian mengimani sesuatu yang tidak ada. Tetapi ahlu sunnah kaum muslimin yang berpegang dengan sunnah Nabi, mereka mengimani Allah yang ada. Di mana? Di atas seluruh makhluk-makhluknya. Di atas seluruh makhluk-makhluknya. Di atas arsy-Nya maha tinggi. Fi ahsani surah, dengan bentuk yang paling sempurnanya. Kita enggak tahu seperti apa. Qanibina'azakumullah. Kayak apa bentuknya? Bentuknya sesuai dengan kemuliaannya, sesuai dengan keagungannya. Kita tidak tahu. Yang pasti tidak sama dengan makhluk. Ini pegang kuat-kuat. Laisa kamitslihi syai'un. Alhamdulillah. Kita beriman pada zat yang memang ada. Maha tinggi di atas seluruh makhluk. Wal imanu bil mizan. Yang berikutnya adalah beriman kepada mizan yaumul qiyamah. Beriman kepada mizan, timbangan pada hari kiamat. Sebagaimana diriwayatkan, yuzanul abdu yaumal qiyamah fala yazinu janaha ba'udah. Ada seorang hamba yang ditimbang nanti yaumal qiyamah, ternyata beratnya enggak ada sesayap nyamuk pun. Wa tuzanu a'malul ibad, dan ditimbang pula amal-amal para hamba. Kama jaa'a fil athar, sebagaimana disebutkan dalam athar-athar. Wal iman bihi wa tasdiq bihi, dan juga ahlu sunnah harus beriman dengannya, membenarkannya, percaya dengannya. Wal i'rad amman radda dhalika wa taraka mujadalata, dan berpaling dari orang-orang yang menolaknya, dan berpaling untuk jangan berdebat dengan mereka. Jadi menjauhi para penolak-penolak berita ini. Dan tarka mujadalah, dan juga meninggalkan perdebatan dengan mereka. Jangan kamu berdebat dengan mereka. Qul inna a'udzubikumullah. Disebutkan dalam Al-Qur'an tentang mizan, falanuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, maka tidak akan kami tegakkan untuk mereka timbangan. Siapa? Lah orang kafir. Kalau orang-orang kafir tidak ditegakkan timbangan, artinya orang-orang mukmin akan ditegakkan timbangan. Alaysa kadzalik? Bukankah demikian? Orang kafir amalan baiknya gugur. Lain asyrakta la yahbatanna 'amalu. Kalau kau berbuat syirik, gugur amalan-amalanmu. Enggak ada nilainya. Tidak ditimbang. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kami enggak akan tegakkan buat mereka timbangan. Walaupun dia banyak bersedekah, walaupun membantu orang miskin, walaupun dia memberikan perlindungan pada orang-orang yang lemah, walaupun dia menolong, walaupun karena dia kafir, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, dan Allah akan jadikan amalan-amalannya menjadi habaan mansura, menjadi seperti debu yang berterbangan, enggak ada nilainya. Tetapi orang mukmin akan ditimbang amal baiknya dan amal jeleknya. Ini khodirin a'azakumullah. Berarti timbangan ada. Pasti. Karena dalam Quran dan Sunnah. Dan wajib diimani oleh kaum muslimin. Wajib diimani oleh kita dan seluruh kaum muslimin. Karena itu disebutkan dalam Quran. Maka kita harus percaya pada ucapan Allah, bahwa akan ditegakkan timbangan untuk mereka. Demikian pula kita beriman dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi memberitakan, masa kita enggak percaya? Nabi memberitakan bahwa kalian akan ditimbang. Bahkan didatangkan orang yang gemuk, kemudian ditimbang, ternyata beratnya tidak seimbang dengan sayap nyamuk sekalipun. Tapi ada orang yang kurus, ketika ditimbang beratnya mengalahkan gunung Uhud. Ketika Abdullah bin Mas'ud menaiki pokok korma, mereka membicarakan kecilnya kaki Ibnu Mas'ud, karena kurusnya, karena kakinya, betisnya kecil sekali. Mereka tertawa. Kata Nabi, apa yang kalian tertawakan? Kaki itu nanti yaumul kiamah ketika ditimbang lebih berat dari gunung Uhud. Artinya kaki yang dipakai untuk jihad fisabilillah, kaki yang dipakai untuk berjalan ke masjid, kaki yang dipakai untuk begini, sekian amalan saleh. Maka tentunya ketika ditimbang beratnya tergantung amal solehnya. Maka beratnya kaki Abdullah bin Mas'ud lebih berat daripada gunung Uhud. Ikhwan fillah na'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dalam syarahnya, tadi matanya ucapan Imam Ahmad langsung rahimahullah, disyarah oleh Syekh Ubaid hafizahullah ta'ala. Hadhihi al-umur allati sayadhkuruha al-Imam Ahmad masha 'ala al-iman biha ahli sunnah wal jamaah. Perkara-perkara yang akan disebutkan oleh Imam Ahmad ini berjalan di atas keimanan yang diimani oleh ahli sunnah wal jamaah dan para imam-imamnya dan juga orang awamnya ahli sunnah. Alhamdulillah. Perkara yang memang sudah dipercaya dan diimani oleh seluruh para ulama ahli sunnah dan juga orang awamnya. Liannaha dalla 'alaiha al-kitab wa sunnah. Karena sudah ditunjukkan di dalam Quran dan sunnah. Wa ajma'a 'alaiha salafus salih, dan sudah disepakati oleh seluruh para salafus salih. Wa ankaraha al-mu'tazilah. Tetapi biasa diingkari oleh kelompok kecil yaitu Mu'tazilah. Wa man laffa lafahum, dan juga orang-orang yang ikut bersama mereka yang berjalan di jalan mereka. Mengapa mereka menolak? Bihujjah, dengan alasan anaha ahad, bahwa itu ahad katanya. Riwayatnya hadis ahad bukan mutawatir. Wal ahad menurut mereka ghairu maqbulatun indahum fil i'tiqad, bahwa hadis-hadis ahad yang tidak mutawatir tidak bisa dipakai dalam akidah kata mereka. Wa yaruddu alaihim, dan terbantah mereka. Dibantah mereka dengan beberapa sisi. Awalan, sisi pertama, innaha laysat ahad. Siapa yang bilang ahad? Dia tidak ahad. Qul inna a'udzubikumullah. Ahad adalah hadis yang tidak mutawatir, walaupun memiliki dua jalan, walaupun memiliki tiga jalan, empat jalan, lima jalan, selama belum mencapai mutawatir masih dianggap ahad. Sedangkan Mu'tazilah punya kaedah, kalau tidak mutawatir tidak meyakinkan. Kalau tidak meyakinkan enggak bisa jadi akidah katanya. Hadirin a'azakumullah, haji yang paling masyhur, innamal a'malu binniyat, itu ahad, tidak mutawatir. Apakah mereka mau menolak? Ini syad, kelompok yang nyeleneh, menyelisihi seluruh para ulama ahli sunnah, menyelisihi seluruh para ahlul hadis, menyelisihi para imam-imam ahli sunnah wal jamaah, dan menyelisihi para sahabat seluruhnya dan juga para tabi'in. Mereka menerima riwayat dari Nabi yang ahad maupun yang mutawatir, mereka terima semua. Maka jawaban pertama, lagi pula hadis-hadis tentang mizan bukan ahad. Kama taz'umuna antum, tidak seperti yang kalian sangka, bal hiya mutawatiratun tawaturan ma'nawiyan. Bahkan hadis-hadis tentang timbangan adalah hadis-hadis yang mutawatir. Tetapi mutawatiran tawaturan ma'nawiyan. Mutawatir secara maknawi. Bagaimana mutawatir maknawi? Kalau hadis yang sama diriwayatkan dari sekian banyak sahabat, dari sekian banyak tabi'i, atau kita ambil dari bawah, diriwayatkan dari sekian para imam-imam, dari sekian guru-guru mereka, dari sekian banyak para tabi'i tabi'in, dari sekian banyak tabi'in, dari sekian banyak sahabat, maka itu mutawatir. Baik, hadisnya satu tapi sama. Ini kalau dilihat hadisnya satu-satu memang tidak mutawatir. Kalau hadis yang ini jalannya 2, 3. Hadis yang itu jalannya 4, 5. Hadis yang ini, tapi isi hadis itu walaupun berbeda-beda, semuanya tentang mizan. Semuanya tentang mizan. Artinya apa? Artinya tentang mizan diriwayatkan oleh seluruh para ulama ahlul hadis, dari guru-guru mereka, dari syekh-syekh mereka, dari atas mereka, dari tabi'in tabi'in, dari tabi'in, dari sahabat. Sangat banyak. Memang hadis yang ini bukan hadis yang itu. Hadis yang itu bukan hadis yang ini. Tapi semuanya tentang mizan. Misalnya yang ini tentang hadis bahwa seorang hamba ditimbang ternyata tidak mencapai sesayap nyamuk pun. Tentang timbangan bukan? Tentang timbangan. Hadis yang lain lagi, tuzanul a'malul ibad, nanti akan ditimbang amalan para hamba. Itu yang kedua. Yang ketiga, kamu mentertawakan apa? Kakinya belum dimasukkan itu nanti yaumul qiyamah ketika ditimbang lebih berat dari gunung Uhud, timbangan lagi. Ini hadis sekian banyak tentang timbangan, timbangan, timbangan. Secara makna dia mutawatir. Karena ini hadis an jam'in, an jam'in, an jam'in, an jam'i tabi'in, an jam'i sahabah. Sekian banyak para ulama, dari sekian banyak para rawi, dari sekian banyak para tabi'in, tabi'in, dari sekian banyak para tabi'in, dari sekian banyak sahabat dari Nabi SAW. Karena mereka semua bicarakan timbangan walaupun hadisnya beda-beda. Ini yang disebut dengan mutawatir tawaturan maknawiyan. Ikhwan ibn a'azakumullah. Wadhalika mima yujibul ilmi wal amal. Tentunya yang demikian wajib al ilmu wal amal. Wajib diimani, diilmui, dan diamalkan. Jawaban kedua. Lau sallamna liqawlikum annaha ahad. Kalau kita terima ucapan kalian, hadis ini memang ahad, maka kenapa kalian tolak? Padahal fa'innal ijma' mun'aqidun 'inda ahli sunnah 'ala al-iman biha wa at-tasdiq. Anggap benar ucapan kalian bahwa hadis ini ahad, tapi sahih. Kita akan jawab, ini ijma' kesepakatan mereka. Kenapa kalian enggak ikut kesepakatan mereka? Bukankah kesepakatan ummah adalah sesuatu yang pasti dan meyakinkan? Ijma'. Ini jawaban kedua. Wa awwal hadhihi al-usul allati ankaraha al-jahmiyah wal mu'tazilah wa man lafalafahu min ahli al-bid'ah al-mizan. Ikhwan fillah na'azakumullah, awal pertama prinsip-prinsip mereka, jadi prinsip-prinsip Jahmiyah dan Mu'tazilah dan yang sejenis dengan mereka dari kalangan ahlul bid'ah, yang pertama mereka tolak adalah al-mizan, timbangan. والميزان في اللغة اسم آلة يميل به مقدار الأشياء خفة وثقلا. Apa sih namanya mizan? Al-mizan secara bahasa maknanya adalah suatu alat untuk menimbang sesuatu berat atau ringan. Baik, itu timbangan. Wa syar'an secara syar'i timbangan yang dimaksud dalam hadis-hadis tadi huwa mizanun yansibuhu Allahu fil mawqif, adalah timbangan yang Allah pasang di mawqif, di tempat dikumpulkannya manusia nanti pada mahsyar. Liwaznil ibad, untuk menimbang para hamba dan amalan-amalan mereka dan lembaran-lembaran catatan mereka dalam keadaan tidak diketahui kaya apanya. Illahu, kecuali Allah SWT yang tahu. Wa nasbal mizan yawmal qiyamah li'idhari kamali adillah, dan dipasangnya timbangan-timbangan tersebut untuk menunjukkan betapa adilnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang bertanya, ngapain Allah menimbang? Bukankah Allah tahu tanpa nimbang? Bukankah Allah bisa tahu menghitung dengan cepat tanpa menimbang, tanpa mengukur, tanpa alat? Kenapa perlu ditimbang? Ini pertanyaan orang bodoh. Bahwa Allah sengaja menegakkan timbangan agar para hamba tahu bahwa Allah Maha Adil. Sebagaimana hadis Bitaqah, orang yang sudah ditunjukkan 99 lembar catatan dosa yang dia sudah putus asa. Sampai ditanya, halaka hasanah, apakah engkau punya kebaikan? Orang itu menyatakan, la ya Rab, aku tidak punya apapun dari kebaikan. Karena sudah merasa dosanya banyak sekali. Apa kata Allah? Innaka la tudlam, engkau tidak akan dizalimi. Ditimbang. Dia menyaksikan timbangan itu. 99 lembar fi kifah, sedangkan satu kebaikan ditimbang di kifah yang lain. Apa kebaikannya? La ilaha illallah. Di catatan kecil, maka disebut kartu. Yang ini disebut sijil, gulungan. Satu gulungnya ketika dihamparkan, sejauh mata memandang, ini dosa. Apakah ada yang kau ingkari? Yang menyatakan, la ya Rab, enggak ada yang aku ingkari. Semua itu dosa. Halaka hasanah, apakah kamu punya kebaikan? La ya Rab, aku tidak punya kebaikan. Kata Allah, balaka hasanah, bahkan engkau punya kebaikan. Dikeluarkan catatannya. Orang itu menjawab, ya Rabbi, ma hadhil bitaqah, ma hadhil sijillat, ya Rabbi. Apa bandingnya satu kartu kecil ini dengan 99 lembar catatan dosa? Ini bayangan dia akan lebih berat 99. Kata Allah, innaka la tuzlam, engkau tidak akan dizalimi. Lihat, aku akan timbang, kata Allah. Ternyata ketika ditimbang, yang la ilaha illallah ini berat, yang 99 lembar ini ringan. Artinya timbangan tadi untuk menunjukkan keadilan Allah kepada para hamba. Kami akan timbang amalan kalian. Antara kebaikan kalian dan kejelekan kalian. Dosa kalian dan pahala kalian. Ikhwan fillah na'azakumullah. Kalau masalah tahu, Allah maha tahu. Kalau masalah menghitung, masalah menilai, Allah maha tahu. Sebelum ditimbang, Allah sudah tahu. Bahwa kalian akan begini, kalian akan begitu. Maka mizan. Nasbul mizan yawmal qiyamah liizhari kamali adlillah, untuk menunjukkan kesempurnaan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Tambah lagi, bahkan bukan hanya dalam haji. Dalil tentang mizan, wahai Mu'tazilah, wahai Jahmiyah, bukan hanya dalam haji, bahkan dalam Al-Quran. فَمِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ دَلِيلٌ عَلَى الْمِيزَانِ. Dalam Quran Al-Karim juga ada dalil tentang timbangan. Allah katakan, فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Siapa yang berat timbangannya? Bagaimana? Ditimbang atau tidak ditimbang? Hah? Ya Mu'tazilah, ya Jahmiyah, kalau Allah katakan siapa yang berat timbangannya, ditimbang itu berarti? Alhamdulillah, kita diberi kecerdasan. Bersyukurlah mereka-mereka yang diberi kecerdasan. Kalau dikatakan siapa yang berat timbangannya, maka mereka lah orang-orang yang muflihun. Siapa yang ringan timbangannya, maka mereka orang-orang yang merugi di dalam jahannam, kekal di dalamnya. Ini menunjukkan ditimbang. Karena kalimatnya takulat mawazin. Demikian pula disebutkan dalam ayat yang lain tentang orang kafir, kami enggak akan tegakkan bagi mereka timbangan. Yani amalan soleh mereka enggak dihitung oleh Allah Ta'ala. Faja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan haba'an mansura. Wa qad ja'atis sunnah al-mutawatirah fi dzalik, dan juga sudah disebutkan dalam hadis-hadis yang mutawatir. Nabi bersabda, kalimatan khafifatan fil lisan, taqilatan fil mizan. Dua kalimat yang ringan di lidah tapi berat dalam timbangan. Berat dalam timbangan. Artinya apa? Ditimbang. Khatam al-Bukhari rahimahullah bihadal hadith di sahihihi, wahadal dalil ala wazdil amal. Bukhari menutup kitab dengan hadis ini yang sahih dalam kitab sahihnya tentang dalil timbangan amal kebaikan. Wa min as-sunnah dalilun ala wazni sahibil amal. Di dalam sunnah ada pula dalil yang ditimbang itu bukan amalannya, tetapi orangnya, pemilik amalan tersebut. Wa qad ashara ilaihi al-imam, disebutkan oleh beliau dalam hadisnya, yu'ta bir rajulis samin, didatangkan orang yang gemuk. Fala yazid indallahi janaha ba'udah, ternyata ketika ditimbang tidak lebih berat dari sayap nyamuk sekalipun. Wa fil musnad al-imam Ahmad wa ghairihi, an Ibn Mas'ud kana yajtani siwakan. Abu bin Mas'ud pernah mengambil siwak dari pohon araq. Namanya pohon araq. Wa kana daqiqu saqain, dan beliau kurus kakinya, betisnya. Faja'alat ar-rih takfi'uhu, maka angin meniup pakaiannya sehingga terlihat kakinya. Fadhahikal qaum, maka kaum tertawakan kakinya Abdullah bin Mas'ud. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mimma tadhakun? Nabi bertanya, apa yang kalian tertawakan? Qalu ya Nabi Allah min diqqati saqaihi, ya Rasulullah, karena kurusnya, kecilnya betis beliau, betis Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Walladzi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, lahuma athqal fil mizan min Uhud, sungguh demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, dua kaki dia ini, dua betis yang kecil itu lebih berat dari gunung Uhud nanti yaumul qiyamah. Baik, berarti orangnya, pemilik amalannya ditimbang, kurus atau gemuk ditimbang, tetapi tidak berarti yang gemuk akan berat, yang kurus akan ringan, tergantung amalan solehnya. Yang akan membuat berat timbangan itu amalan solehnya. Kaki yang banyak dipakai amal soleh semakin berat, semakin berat. Tangan yang banyak dipakai untuk berbuat baik semakin berat, semakin berat. Mata yang dipakai untuk berjaga-jaga di malam hari dalam jihad fisabilillah, yang dipakai untuk begadang tengah malam untuk qiyamul lail, yang dipakai untuk membaca Al-Quran, dipakai untuk mengkaji kitab-kitab para ulama, akan lebih berat, lebih berat, lebih berat. Wah, kata. Dan demikianlah seluruhnya. Wa amma as-sahifah, adapun lembaran-lembaran. Fadalil ala wazniha wa naqsad bis-sahifah sahifatul amal. Adapun dalil tentang lembaran-lembaran juga ditimbang, yaitu lembaran-lembaran catatan amal. Ad-dalil hadis sahih Ibnu Taqah. Hadisnya tentang pemilik kartu yang sudah kita sampaikan tadi kisahnya. Riwayatnya indah Tirmidzi dan lain-lainnya. Hadisnya hadis hasan. Dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha sayukhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq." Allah Subhanahu wa taala akan mengambil satu orang dari seluruh kepala-kepala para makhluk yaumul qiyamah, "fayunshar 'alaihi 99 sijillan." Kemudian dibentangkan baginya 99 lembar catatan dosa. "Kullu sijillin muddal basar." Satu gulungan ketika dibentangkan sejauh mata memandang. Thumma yaqulu, kemudian berkata, atunkiru min hadza syai'a, apakah engkau mengingkari sedikit saja dari dosa-dosa ini? Adzalamaka katabatil hafizun, apakah pencatat-pencatatku mendolimi kamu? Kamu lihat, apakah ini semua dosamu atau ada yang kau ingkar? Orang tadi menjawab, lah ya Rabb, tidak wahai Rabbku. Allah bertanya lagi, afalakal udzur, afalaka udrun, apakah engkau punya udur? Orang itu sudah putus asa, mengatakan, lah ya Rabb, aku tidak punya udur apapun. Apakah engkau punya hasanah? Tidak ya Allah, aku enggak punya hasanah apapun dalam riwayat lain. Fayaqulu bala innalaka indana hasanah, bahkan engkau punya kebaikan di sisiku, kata Allah. Wa innahu la dhulma 'alaika al-yawm, sesungguhnya enggak ada kedzaliman atasmu pada hari ini. Fatukhraj bitaqatan, maka dikeluarkan satu catatan kecil bertuliskan la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fayaqul ahdar waznaka, قمة. فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات. Orang tadi bertanya lagi, ya Rab, apa bandingnya kertas kecil ini dengan 99 lembar catatan dosa yang satu lembarnya sejauh mata memandang. Fatudha. Allah menjawab, innaka latudlam. Engkau enggak akan dizalimi. Maka dibentangkan, maka ditimbang catatan tadi. Lihat, berbeda-beda. Tadi orangnya yang ditimbang, pelakunya. Sekarang lembarannya yang ditimbang. 99 lembar di satu kifah. Fatrasyat sijillat. Ternyata 99 lembar tadi ringan. Sedangkan yang kecil tadi catatan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, taqulat al-bitaqah, berat. Fala yadqal ma'asmillahi syaih. Maka enggak ada yang bisa mengimbangi beratnya nama Allah subhanahu wa ta'ala. Faya tahassal min hadha. Dengan ini kita dapatkan satu, subutul wazan, tetapnya timbangan benar-benar ada nanti yaumul qiyamah. Yang kedua, bahwa mizan punya kifah dua, kifatan. Yang ini taruh satu sisi, yang ini taruh sisi lain. Kayak apa? Wallahu a'lam. Wa naqla Zajjaj al-ijma' 'ala annahu lahu lisan. Disebutkan pula oleh Zajjaj secara ijma', kata beliau, bahwa mizan tadi bisa berbicara, memiliki lisan yang bisa berbicara. Walisan huwa yakunu bainal kiffataini. Lisannya yang berbicara di tengah-tengah antara dua kiffah. Fa idza ta'adala al-mawzunan sara al-lisan fil wasat wa idza rajjaha ahaduhuma lam yakun fil wasat. Kalau seimbang maka lisan tadi di tengah. Tetapi kalau tidak seimbang, yang satu lebih tinggi dari yang lain, maka dia tidak di tengah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Yang ketiga, kita dapatkan pula annal wazna yaqa' 'alal 'amali wal 'amili wa sahifatil 'amal. Bahwa timbangan itu ditegakkan untuk tiga, ditimbang orangnya pemilik amal, ditimbang amalannya, dan ditimbang catatannya. Ada tiga jenis. Ditimbang orangnya yang disebutkan tadi dalam hadis, walaupun gemuk ternyata tidak mengimbangi sayap nyamuk sekalipun, karena sedikit amal solehnya banyak dosanya. Ada yang ditimbang amalannya, dua kalimat lisan, ringan di lisan, berat di timbangan, berarti amalannya ditimbang. Yang ketiga, catatannya 90 lembar ditimbang dengan bitaqah, satu catatan kecil. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, ini semua tentang timbangan. Kayak apanya? Wallahu ta'ala a'lam. Tidak disebutkan rinciannya, tetapi iman bihi wajib. Tapi iman dengannya wajib. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istri Anda punya hutang puasa Ramadan satu bulan penuh dikarenakan hamil dan nifas, dan saat ini belum membayar hutang tersebut dikarenakan harus menyusui anaknya. Sementara itu belum bisa berhenti menyusui dikarenakan anak-anak lagi sakit dan harus berobat 6 bulan. Bagaimana cara membayarnya? Bayar, walaupun enggak sempat pada tahun ini, tahun berikutnya. Bayar hutang. Karena nifas harus dibayar. Tidak puasa karena nifas atau tidak puasa karena haid, sama. Yang ada ikhtilaf adalah ketika hamil dan menyusui. Maka sebagian ulama menyatakan cukup dengan membayar fidyah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum.